baru lihat mutasi sudah nyala gitu kan. Yakin dulu, satu yakin. Jadi ini cara pertama ingin hafal Quran, satu yakin. Yang kedua, yasunna, saya mulai dari sini, saya pastikan perkataan yasunna. Diterjemahkan seperti yasunna. Ya, dalam bahasa Arab ada dua kata mudah. Satu yusr, yusr. Yang kedua sahlun. Sahlun, sahlun. Sahlun artinya kemudahan yang relatif. Jadi bagi saya yang muda, bagi bapak belum tentu. Bagi saya yang muda, bagi ibu belum tentu. Pak, memangkan beras 5 kilo itu mudah tidak? Mudah, bagi pusat belum tentu. Jadi, bagi anak ini belum tentu, 5 tahun itu belum tentu bisa memangkan beras. Jadi, kemudahan yang lain harus sifat. Kalau Yusuf, itu kemudahan yang sangat mudah semua orang bisa melakukan. Sangat mudah. Jadi, tanpa batasan, Yusuf sangat mudah. Dan di seluruh kata Tuhan, kemudahan itu selalu diungkapkan dengan kata Yusuf. Al-Insyirah yang dalam nasyurah dan kasofa ada kalimat inna ma'al usri. Ini menarik ya. Ada usrun. Ada yang kedua sa'bun. Sulit itu dalam bahasa Arab ada sa'bun, ada usrun. Kalau sa'bun, kesulitan yang sifatnya relatif. Sulit bagi saya, belum tentu sulit bagi bapak. Saya sulit misalnya Photoshop, ya, memotak adik foto yang di komputer itu. Ada pakannya, ahlinya sendiri, ya, ahli desain grafis, itu bisa memotak adik. Bagi saya sulit, bagi beliau mudah. Tapi desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Okay? Desain grafis beliau bisa, desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Bagi saya hadis dan tafsir itu mudah, bagi beliau mungkin sulit. Itu disebut dengan sambun. Sulit yang relatif. Tapi kalau rusun, itu artinya kesulitan yang sangat sulit. Kadang-kadang makin sulitnya kita berkata, ya Allah, kok masih begini ya? Sebenarnya. Ya, dipasangkan rusun di Quran. Bukan dengan sahlun, tapi dengan yusun. Inna ma'ala usri. Ini seperti mayatnya. Dibalik segala kesulitan yang telah kita hadapi. Sesulit apapun. Sebetulnya ada solusi yang paling mudah. Saya ulangi. Kalau di tempat ini, ya Allah mudah-mudahan yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Kalau di tempat ini, ada yang sudah diuji oleh Allah dengan satu kesulitan, sesulit apapun, kata Quran ini yakin, sebetulnya solusinya ada yang paling mudah. Saya tanya dulu, inna ma'al usri yusran ada di surat apa? Al-Insyirah. Apa artinya Insyirah? Kondisi hati yang lama, kondisi pikiran yang lama. Sebetulnya solusi yang mudah itu dapat ditemukan kalau hati kita lambat, kalau pikiran kita tidak jernih. Kadang-kadang masalahnya kecil, kenapa solusinya tidak pernah muncul? Karena hati kita kalut, pikiran kita tidak pernah tenang. Orang akan menemukan solusi yang paling mudah bila jiwanya dalam keadaan tenang. Karena itu kalau kita sedang punya masalah, hal yang pertama dilakukan tenangkan hati. Anak teriak dari orang tua, apa masih ibu orang tua, jadi ibunya teriak panggil tetangga, Pak tolong Pak, anak saya terkunci di dalam rumah. Itu dilihat tidak kunci, tinggal dibuka, anak panik, dia tidak tenang. Yuk kembalikan, yakin kalau ini hafal Quran. Yang kedua, apa yang perlu diyakini? Quran itu sangat mudah. Yang ketiga, kalau kita sudah yakini bahwa Quran begitu mudah, yang disebutkan setelah yasar apa? Al-Quran, bukan Al-Kitab. Di dalam Al-Baqarah ketika menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab. Nah, saya berikan rumus ya, kalau Bapak Ibu baca Quran, itu harus selalu bertanya, kenapa kata ini yang dipilih? Nama Quran kan banyak, kenapa Allah tidak mengatakan dzalikal Quran muzal ma'idah? Di sini disebutkan kitab. Di sana disebutkan profan, kadang-kadang disebut zikr. Dzalika apa? Diartikan ini, dzalikal kitab, kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Lamai bangti, raih itu diartikan ragu. Dalam bahasa Arab itu ragu ada dua, ada syak, ada raih. Kenapa tidak la syak ganti? Kenapa hujan dan mutafi tidak hujan dan muslimin? Selalu bertanya. Kenapa di sini disebutkan Quran? Quran itu bedanya dengan kitab. Kalau kitab sesuatu yang tertulis, tertulis rapi, bisa dibaca, bisa dianalisis, bisa dibolak-balik, itu kitab. Tapi kalau Quran itu sesuatu yang melahirkan bunyi. Jadi bukan tulisannya tapi bunyinya. Lihat, kalau ini yang terjadi di sini, yang Bapak Ibu pegang itu mushaf namanya kitab. Kalau dibaca jadi berbentuk suara namanya Quran. Kenapa di sini disebutkan Quran bukan kitab? Kalau kita ingin hafal Quran, itu tidak bisa belajar sendiri. Tidak bisa dengan cuma punya kitab, punya mushaf, kemudian belajar sendiri, itu enggak bisa. Kalau ingin hafal Quran dan tahu Quran, itu harus punya guru atau mendengarkan orang yang membacakan. Jadi setelah kita yakin menganggap Quran itu mudah, motivasi. Yang ketiga, pilih guru yang sesuai, yang kira-kira mudah bagi kita mempelajari punya guru. Oke? Baik. Terakhir, sebelum saya ajarkan metode ini, dan saya akan berhenti di sini. Sungguh, jangan ragu, yakinlah Quran itu telah kami mudahkan. Maka bagi yang ingin belajar, silakan rencanakan miliki seorang guru di zikri. Kemudian Quran itu, zikir itu umum sifatnya. Mau dihafal, mau dibaca, mau ditafsirkan. Jadi ini juga maknanya luas. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tafsir, tidak bisa belajar sendiri. Cari guru, tanyakan apa yang tidak kita pahami. Ingin bisa belajar tafsir, tidak bisa belajar sendiri. Cari guru. Awas, hati-hati, orang yang cenderung belajar sendiri, kemungkinan kelirunya banyak. Kemungkinan kalau ini banyak yang A dibaca, yang lainnya panjang dibaca, pendek dan sebagainya. Sekarang ini saya pernah uji di beberapa sekolah. Saya memberikan promosi. Itu ada sekolah-sekolah yang bahkan muridnya itu tidak hafal Quran. Memang programnya hafal Quran. Ibunya bangga, anaknya usia 7 tahun sudah hafal di taman. Hafal juz tabarak yang 29. Ketika saya cek ternyata yang dihafal salah semua. Yang panjang dibaca pendek, kan? Yang tipis dibaca tebal, kadang-kadang hurufnya terbuka. Ini masalah kita sekarang di sini. Nabi dulu berpesan kepada kita, para ulama, itu selalu mengajarkan orang itu dengan tajwid. Tajwid itu artinya pengajaran yang benar. Jadi kalau ini mengajarkan orang, ajarkan yang benar, jangan diajarkan yang salah. Kenapa sekarang muncul ilmu tafsir? Karena banyak yang diajarkan yang keliru. Tafsir itu artinya perbaikan. Kenapa ada ilmu perbaikan? Karena orang belajarnya salah, perlu diperbaiki. Padahal dulu tidak ada ilmu tafsir, ada ilmu tajwid. Jadi sekaligus belajar, sekaligus benar. Karena sekarang belajarnya salah, perlu diperbaiki. Terus kedua, lidikri. Bahkan yang menjahit, maka ada orang yang ingin memenuhi tantangan ini. Yuk, ini namanya materi saya. Dal. Di sini ada apa? Dal. Di sini ada tafsirnya? Di sini ada tafsirnya? Ada. Lihat sudah. Ucapkan. Dal. Dal. Gigit sedikit tidaknya. Dal. Ada dua huruf yang harus gigit sedikit tidaknya. Sat dengan dal. Sat. Dal. Dal. Yang kecil-kecil yang paling di sopan. Dal. Sekarang dal. Dal. Dal. Kira-kira di antara dua huruf ini mudah mana mengucapkan dal atau dal? Yang satu atau dua? Satu atau dua? Kalau Bapak Ibu belajar bahasa anak, yang paling mudah itu dal. Yang pertama dal, dal, dal. Karena ingat dal itu di ilmu aswat, ilmu bahasa, ilmu bunyi, itu huruf intijar namanya. Huruf yang mengharukan makanan. Agak menekan kalau diucapkan. Itu daya. Dalam bahasa Tajwid disebut dengan kolak-kolak. Kutubu jamin. Kok, kok, ba, jim, dal. Butuh ditekan sehingga agak sulit. Nah, ya kita. Ketika Allah menyebutkan Quran itu kami mudahkan bagi yang ingin menghafalnya, membacanya. Jadi Qurannya sudah dimudahkan oleh Allah dengan dal. Ketika menantang kita untuk menghafalnya, dirubah huruf dalnya menjadi dal. Zalnya diubah menjadi dal. Ini Qurannya, ini Qurannya. Jadi Allah ingin menyampaikan sebetulnya Qurannya mudah, yang susah itu kitanya. Jadi dari awal tadi keliru kalau kita mengatakan menghafal Quran itu sulit. Tidak, Qurannya mudah, yang susah kitanya. Apa sebabnya? Dua sebabnya. Satu, dal. Dal ini disebut dengan huruf internal, huruf hijaiyah itu, bukan faktor luar. Jadi kesulitannya pertama ada dalam faktor internal kita. Tidak ada semangat, okay? Kemudian yang kedua pesimis, banyak kesibukannya. Yang kedua, ada tasdidnya. Tasdid ini dalam ilmu bahasa disebut dengan faktor eksternal, al-amil al-khaniji. Jadi orang-orang yang tidak ingin hafal Quran itu yang merasa sulit karena merasa sibuk dalam hidupnya, tidak punya kesempatan menghafal. Sibuk pak pekerjaannya, tidak ada waktu, akan dapat. Baik, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan Quran dalam kehidupan kita, satu, yakin. Kedua, temukan motivasi. Ketiga, harus punya guru. Keempat, kemudian luangkan waktu khusus untuk bisa menghafal dan meneruskan Quran. Saya akan tutup dulu sampai di sini. Nanti kalau tidak ada diskusi silakan. Kalau tidak ada diskusi, hari ini hari spesial penutup kajian saya untuk apa ini. Jadi saya mulai di bulan depan, tahun depan tidak akan mengisi lagi orang lain. Dan sudah selesai ya, kita. Nah hari ini saya akan ajarkan bagaimana cara mudah dari Al-Quran menghafal Quran ya. Ini baru dulu. Saya akan berhenti dulu. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya, mau berdiskusi atau mau kami saya persilakan. Sebelumnya saya ingin simpulkan sebentar. Jadi inti hadis ini, satu, setiap kita bangun dari tidur mau beraktivitas, rencanakan aktivitas kita, harus punya rencana. Yang kedua itu rencana itu harus baik, dilakukan dengan suci. Yang ketiga kemudian syukuri apapun yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya, ketika menunaikan pekerjaan, lakukan karena Allah, jangan karena yang lain. Selanjutnya, seimbangkan kebutuhan dunia kita dengan aktivitas ibadah kita dengan Allah. Jangan cuma dunia saja, jangan cuma ibadah saja itu ya, seimbangkan. Yang selanjutnya, kalau sudah berhasil dalam hidup, berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, selalu berusaha untuk bisa mendekat kepada Allah dengan mempelajari petunjuk kehidupan kita melalui Al-Quran. Dan inilah caranya yang telah saya sampaikan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan materi terakhir. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada saya akan tutup. Silakan siapkan penanya kalau mau disiapkan. Kalau ingin ada yang mengcopy, saya ada filenya di sini. Ya. Ada file insyaallah saya telah buat cara menghafal Quran apa yang harus dilakukan dulu pertama. Ini dari Qurannya langsung bukan dari saya. Satu, saat kita akan mulai menghafal Quran, yang perlu dilakukan pertama kali niat ikhlas karena Allah. Ikhlas dulu. Motivasi yang karena yang lain pak, termasuk bapak ibu punya anak punya cucu, misal di sekolahnya ada hafalan Quran, jangan ditanamkan ingin hafal itu karena tuntutan guru, tuntutan di sekolah, lakukan karena Allah. Oke. Satu niat ikhlas. Sekarang apa manfaatnya niat ikhlas ini? Ya, sesuatu yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan membantu kita. Menjadikan yang sulit jadi mudah, bahkan yang mustahil pun menjadi terjadi. Saya tanya, Nabi Muhammad itu bisa baca tidak? Bisa menulis. Tapi beliau langsung ditanamkan Qurannya oleh Allah. Apa yang dilakukan ketika Jibril berkata, Iqra, apa jawab Nabi? Nah, Nabi Qadis, saya tidak bisa baca. Tapi kemudian Allah mengatakan, kalau kamu tidak bisa baca, jangan baca atas nama pelajaran, jangan baca atas nama guru, tapi Iqra is karena Allah. Lakukan aktivitas kita karena Allah, maka Allah langsung yang membantu. Jadi yang pertama kalau ingin hafal Quran, satu, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, bila sudah kita melakukan niat, sudah baik, kemudian persiapkan perlengkapannya. Perlengkapan. Satu, memilih mushaf yang sesuai. Mushaf. Tolong perhatikan, jenis mushaf di Indonesia itu minimal ada 3. Jadi saya belum bisa memberikan contoh. Nanti satu saat kalau ada edisi khusus nanti saya tunjukkan. Satu, ada mushaf tajwid namanya. Mushaf tajwid itu mushaf yang membantu kita belajar membaca Quran dengan baik dan benar, bukan menimpa Quran. Hati-hati. Nah, kunci mushaf tajwid ini kuncinya ada pada tanda-tanda wafat dan wafatnya, tanda tajwid. Ada 3 jenis mushaf di Indonesia. Satu, umumnya yang terbitan baginya. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, yang lokal, yang kudus. Baik, kalau Bapak Ibu ingin belajar yang tajwid, saya sebetulnya merekomendasikan jangan cari yang uang. Yang lokal itu yang paling bagus, yang kudus. Kenapa? Karena semua tanda-tandanya itu dimunculkan. Beda dengan Mekah Madinah misalnya. Kita baca Quran, Al-Fatihah. Kadang-kadang ditulisnya begini. Al-Fatihah. Orang yang tidak mahu tanda-tanda bacaan Quran, ya, dia akan membaca pendek. Walau akhiran Tuhan yang lebih kamil bulan. Nah, di mushaf lokal yang kudus itu semua tanda wakafnya, wakafnya, semua tanda tadirnya itu dicantumkan. Jadi yang panjang dituliskan panjang begini, ya. Kemudian yang tanda yang lainnya juga dituliskan, itu yang paling bagus. Yang kedua, ada yang namanya mushaf tafsir. Mushaf tafsir. Sekarang modelnya yang perkataan itu ya. Ada yang perkatakan macam-macam, itu mushaf tafsir namanya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan mushaf tafsir. Ini yang kita cari. Bagaimana bentuk mushaf tafsir ini? Bentuknya macam-macam, tidak hanya satu. Tapi umumnya satu, cari satu mushaf yang konsisten, jangan ganti-ganti. Oh, saya tekankan sekali lagi. Kalau sudah ditemukan mushaf satu ini, cari satu saja, jangan ganti. Jadi jangan sampai kita menghafal mushafnya beda, harus satu. Satu mushaf, ini mushaf tafsir, karena tafsir satu mushaf. Ini nanti ada jenisnya, Bu. Nah, misal ada jenisnya yang mengutamakan kepada jumlah bacaan yang dihafal, jumlah ayat. Jadi ada yang satu lembar itu 18 ayat. Ada yang 120 ayat, macam-macam, semakin banyak semakin tipis, tergantung pada kekuatan kita. Yang standar, ya, yang standar bisa diukur gini. Al-Baqarahnya halaman pertama 1-5. Keduanya 6-16. Ketiganya 17-24. Keempatnya 25-29. Itu mushaf yang standar ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghafal, coba cari ukuran seperti ini. Ya, Al-Baqarahnya 1-5 dari Alif Lam Mim sampai Ulaika ala hudan min rabbihim. Halaman 2-nya Innal ladzina kafaru sampai dengan yang paling bawah Ulaika ladzina syarru wa la tadri hudan. Halaman 3-nya yang mata umum sampai dengan fa illam taqalu wa lam ta'lamu. Keempatnya wa basyiril ladzina sampai dengan huwa alladzi khalaqalakum min ardhin jami'an sampai ayat 29. Lalu sampai sini. Ada lagi yang mempermudah. Contoh, di samping mushafnya itu ada tulisan begini, misal, ini sudah Alif Lam Mim, ditulis di sampingnya Alif Lam Mim. Dari kita mulai waktu, misalnya ayat 3 yang sudah ditulis, Alladzina yu'minun, di sampingnya ada kata Alladzina. Ini juga memudahkan. Jadi kalau kita akan mengevaluasi, tinggal lihat ini. Oke, saya hapus dulu. Mushaf sudah ada, kemudian sudah kita siapkan, dan harus satu riwayat, jangan campur-campur. Oh, jangan campur-campur. Misal saya baca Hafiz, tiba-tiba saya ingin lihat yang Hafiz itu gak nyambung. Sudah. Kemudian setelah ini dilakukan, ada mushafnya, ini sudah ada. Yang kedua, guru, pilih guru yang sesuai. Pilih guru yang sesuai. Ingat, cari guru itu jangan yang bagus lagunya. Orientasinya bukan itu. Kalau lagunya bagus itu alhamdulillah, tapi prioritas pertama bukan lagunya, yang mengerti betul hukum dan tajwidnya. Lagu itu nanti akan nyusul, lakanan dengan sendirinya akan hadir. Jadi gak usah khawatir, aduh saya ingin seperti Syekh Sudais, saya ingin seperti Surem, saya ingin Masyari Wasid, akan muncul dengan sendirinya. Kalau sudah hafal itu, akan ada lagu khusus yang kalau dibaca, oh ini imamnya ini mati daki, oh ini imamnya ini mati suatu, sudah paham itu pasti. 5 meter dari mikrofon kita sudah ketahuan ini pasti ini. Karena ada ciri khas itu. Dan Quran itu indahnya saat dibaca bersama-sama itu pasti menyesuaikan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Quran. Contoh saya pernah cek. Baca amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang satu amin, yang dua amin. Perintah di Quran itu menyesuaikan dengan sendirinya. Termasuk saat kita baca pun kalau sudah agak banyak itu, enggak ada yang imamnya lengkap, makmumnya kencang. Satu, guru yang paham ilmunya, tajwid dengan ilmunya. Yang kedua, cari guru yang penyabaran, sabar. Yang ketiga, satu, tahu ilmu. Awas, ini penting guru ini karena menentukan. Dua, penyabar. Yang ketiga, tidak orientasi materi. Guru yang ikhlas. Quran itu gak main-main. Quran itu gak main-main. Kalau saya langsung sampaikan, kalau kami mengajar Quran, ibu, bapak memberikan insentif itu memang wajar. Karena itu meluangkan waktu juga, data dan sebagainya. Tapi biasanya, guru-guru yang ikhlas itu tidak pernah minta. Itu cirinya. Ingin memberi, silahkan. Tapi kalau guru memakan tarif, jangan dipanggil. Karena nanti ilmunya sesuai dengan tarifnya. Tarifnya bilang, bilang di mulut. Saya serius. Yang ketiga, luangkan waktu, cari waktu. Dan harus konsisten ya. Kalau hari ini mengapa, mengapa. Jangan dicampur dengan yang lain. Harus konsisten. Sudah? Mushaf, sudah ada. Yang lain, punya guru, punya waktu. Nah, sekarang waktu akan saya uraikan. Ini kurang memberi petunjuk. Satu, kalau akan menghafal, mulailah menghafal setelah subuh, setelah fajar. Jangan menghafal di siang hari, di sore hari. Mulai menghafal setelah subuh. Ya udah lagi. Wasubhi idza tanaffas. Ba'da subuh, hafal. Kemudian yang dihafal jangan banyak-banyak buka. Jangan banyak-banyak. Tiga ayat saja dulu. Tiga ayat. Minimalkan hafalan. Minimalkan hafalan 3-5 ayat. Saya mohon pesan, sekalipun hafal jangan melebihi 5 ayat. 3 ayat saja dulu. Karena setan itu sangat penting. Kadang-kadang setan bukan hanya mengajak maksiat, melebihkan kita dalam beribadah, melebih-lebihkan, sehingga sulit dilakukannya. Kata setan, kamu kan pintar, bisa 10 ayat tambahnya lagi. Biasanya kalau sudah banyak ditambah, malah mengulangi. Hilang nanti hafalannya. Sekarang lihat caranya. Setelah kita minimalkan, hafalkan 3 ayat sampai 5. Sekarang kita mulai. Mulai menghafal di hari Sabtu. Sabtu subuh. Ahad. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Mulai menghafal di hari Sabtu pada subuh. Contoh, hafalkan 3 ayat. Ya? Nanti kalau sudah hafal 3 ayat ini, ibu di setiap, bapak di setiap sholat, terutama yang sunnah, kalau tidak berjamaah atau kalau berjamaah, baca ini, jangan tanya yang lain. Jadi subuh kita sudah baca, hafalkan 3 ayat. Begitu tunaikan syuruk atau doa, yang dibaca yang ini, jangan yang lain. Selain sholat dua berjamaah, fadilina. Kalau tidak berjamaah, baca yang ini terus sampai tanah di sini, baca yang ini. Selesai. Ini sehari insya Allah hafal dan kuat hafalannya. Masuk hari apa? Tapa 3. Jadi berapa? Nah, sama. Sebelum menghafal yang 3 baru ini, ulangi dulu yang sebelumnya. Hafalkan 3. 3 ini setelah jadi 6. Saat sholat duha mulai tambah 6 ayat ini pakai dalam rumah. Ya, duha juga pakai terus sampai dengan tahajud. Senin, coba cek dulu. Kalau sekiranya sudah mantap hafalan kita, tidak ada lagunya. Lagu itu begini, ada itu masih lagu. Alif Lamin balikan kita pulang. Dalam ayat ini bukan disebut takin Allah dinayu. Nah itu belum lancar mana? Bagi dulu. Kalau sudah mantap silakan tampak. Kalau belum mantap jangan tampak. Di sini ulang dulu maksimalkan. Jelas? Di sini maksimalkan. Selasa tambah lagi 3. Jadi berapa? 9. Jelas tak ini? Rabu ini diulang-ulang. Rabu jangan dulu tambah. Rabu jangan tambah, ulang 9 ini. Kamis, kemudian tambah lagi 3, jadi berapa? Jadi 12. Jumat, jangan menghafal. Jumat itu khusus untuk mengulang ke keluar hafalan. Jadi dalam seminggu sudah hafal berapa? 12 ayat. Insya Allah. Okay. Nah itu praktekan seperti itu. Nanti baca dalam sunnahnya, puncaknya baca dalam tahajudnya. Kalau ini konsisten, insya Allah paling lama 2 tahun hafal Quran. Paling lama. Dan tidak memandang tua mudanya, seusia sebesar apapun, paling lama 2 tahun. Insya Allah. Kalau tidak cukup dengan amin, praktekan dulu. Nanti begini, saya berikan insya Allah yang tahu serius ini. Kalau ini dilakukan serius, biasanya Quran itu seperti hidangan. Kalau Bapak Ibu suka makan gulai, matang kan? Suka makan ikan, matang kan? Nanti kalau sudah sampai ayat ke-30, biasanya kalau orang sudah senang, itu yang dihafal bukan hidangan ini. Langsung kadang-kadang 10, langsung 20, itu masuk dengan sendirinya. Saya pertama kali buka Quran saat ayah meninggal, mewariskan Mus'haf. Pesan saya meminta saya menghafal 8 ayat. Begitu saya buka, yang datang 40. Sama begitu. Kita inginnya cuma 8, tapi sampainya 40. Ada ayatnya, ada nomornya, apa dan sebagainya. Lalu saya gede. Jadi, kalau kita lakukan ikhlas, kalau dapatnya 4. Dan tidak akan konsisten, mungkin karena 3 ayat. Mungkin juga sih cuma 1 ayat, bahkan setengah ayat. Ayat 281 kan paling panjang itu. Ya, itu butuh 1 minggu kan dengan menghafalnya. Saya kira itu ya, materi kita untuk kali ini. Kalau ada yang ingin mengkopi percara-cara ini, silakan saya angkat tangannya. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ingatkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin ingatkan satu. Ini saya serius, Bapak Ibu saya menghimbau. Satu, tolong, sekali lagi tolong maksimalkan kehidupan kita. Jangan sampai ada sehari ada kesalahan yang kita perbuat. Jangan diri baik-baik, karena nanti kita akan meninggal tidak pulang. Dua, ini kebetulan sekarang tanggal 22 Desember. Beberapa hari ke depan ada perayaan di umat agama lain, merayakan hari ibadah kita. Merayakan hari ibadah. Saya tegaskan di setiap tempat dan waktu, haram hukumnya mengikuti, memfasilitasi, membantu atau sekedar mengucapkan. Ya, sekali lagi, haram hukumnya jangan mempertaruhkan akhirat kita. Karena mereka pun tidak menginginkan kebaikan sama. Cukup saja di dalam hati kita. Lihat, kalau masih kita bergerak untuk itu, kecuali nanti dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali. Ada dalam darurat di situ, ada istihan politis di situ nanti, boleh dilakukan. Ada dalilnya, apa dirinya itu dikotong di jalan. Kalau dia tidak mengakui yang nama lainnya, dibunuh. Dia mengatakan, kemudian saya masuk, di hatinya benci. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, tidak boleh mengatakan, dia sudah. Paham? Kalau ada di antara kita, atau jangan kita lah, orang meninggal, kebetulan tidak sholat. Tapi muslim. Tidak sholat, itu kan? Masuk neraka dia? Mungkin masuk, tapi dia berpeluang masuk surga. Tapi kalau bapak, sekarang di sana 50 tahun sudah beribadah, sudah sholat, sudah haji, sudah umrah. Tiba-tiba, misalnya dalam satu kesempatan kita melakukan agama ini, kita batu di makin hati musyrik kita saat itu meninggal saat itu jangan harap musyrik. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, saya ingin absen dulu ada 4 anak yang saya catat namanya. Ini hutang saya 2 bulan yang lalu. Baik. Kalau anaknya enggak ada, saya berikan pada yang hadir sekarang ya. Saya mau bagi-bagi amplop tuh. Ustaz itu ceramah bukan nyari amplop, mau bagi amplop ya. Salah kalau cari materi. Walang tamdun tas tasir, jangan datang ngajar untuk cari yang lebih banyak. Itu keliru itu. Sesi Kalisa Putri. Alamatnya Jalan Al-Palah, RT12, RW2. Ada orangnya? Usianya baru 6 bulan, tapi mau talim ini. 4-6 bulan. Ada orang tuanya enggak? Enggak ada. Syarifuddin, Rafi Bukhari. Jalan Kemandoran, RT4, RW22. Anaknya Bapak Misnardi, langsung ditulis bapaknya. Ada? Enggak ada juga. Muhammad Lukman Hanif dan Muhammad Yusuf Faisal. Ada? Anak dari Pak Harsono Slamet Riyadi, ada? Tidak ada. Naisa Az-Zahra 11 tahun dari Gria Bintara Indah, ada? Enggak ada juga, pada kemana ini? Eh, yang ada aja, ada berapa anak sini? Musa sini. Belakang siapa lagi sini? Ayo sini. Sini, sini sayang sini. Nih. Udah perwakilan aja yang mau ya. Ini nak buat bunyi yang klik. Siapa lagi? Sini, sini, pada sini. Laki, sini, laki. Dua lagi perempuan. Itu nak sini saya. Ibunya bawa telepon anaknya sini. Sini. Sini, sini. Siapa lagi? Ada dua lagi nih yang mau aja sini, yang gak mau pulang aja. Nanti yang belum berkati nyusul ke belakang ya. Ini ada dua dulu nih, ada dua yang ada di yang ini saya. Ini dua dulu ya, belum kakak nanti datang ke belakang ya. Ini. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan di sama-sama. Subhanallah, Allahumma, yang tiga syaratnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.